Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan li fadilati Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada ayat yang ke-144 dari surat Al-Baqarah. Kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-145. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ innaka idzal laminadz zalimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in ataital ladzina utul kitab bikulli ayah, apabila engkau wahai rasul mendatangkan kepada orang-orang yang diberikan Alkitab, yaitu Al-Yahud dan Nasara, Al-Yahud yang turun kepada mereka Taurat dan An-Nasara yang turun kepada mereka Al-Injil, jika engkau ya Muhammad mendatangkan kepada mereka orang-orang yang diberikan Alkitab bikulli ayah, mendatangkan semua hujjah, semua keterangan, semua penjelasan ayat, bahwasannya kiblat menghadap ke Ka'bah adalah al-haq, kebenaran, ma tabi'u kiblatak, maka mereka tetap tidak akan mengikuti kiblatmu. Karena inad dan wastikbaran, karena mereka memang menentang dan sombong terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan mereka tahu bahwasannya kebenaran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga walaupun engkau ya Muhammad mendatangkan semua penjelasan dalil ayat kepada ahlul kitab, bahwasannya menghadap ke arah Ka'bah ketika sholat itulah kebenaran yang datang dari Allah, maka mereka tetap tidak akan mengikuti kiblatmu. Walaupun semua dalil, semua ayat engkau sampaikan kepada mereka, nah, karena mereka mu'anid, penentang, mustakbir, dan orang-orang yang sombong. Wa ma anta bitabi'in kiblatahum, dan engkau ya Muhammad tidak akan mengikuti kiblatnya mereka. Engkau tidak akan mengikuti kiblatnya mereka. Wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd, dan bahkan sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lainnya. Al-Yahud tidak mengikuti kiblatnya Nasara. Demikian pula An-Nasara tidak mengikuti kiblatnya Al-Yahud. Nah, sebagian mereka tidak mengikuti kiblat sebagian yang lainnya. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi. Dan jika engkau ya Muhammad mengikuti keinginan mereka, mengikuti keinginan mereka dalam hal penetapan kiblat atau dalam hal yang lainnya, min ba'di ma ja'aka minal ilmi, setelah datang kepadamu ilmu, yaitu setelah engkau tahu bahwasannya yang benar adalah kiblat ke arah Ka'bah, ya, innaka idzal laminadz zalimin, maka sesungguhnya engkau kalau begitu, yaitu kalau mengikuti keinginan mereka ahlul kitab, idzal laminadz zalimin, kalau begitu engkau termasuk dari orang-orang yang zalim, nah, yaitu yang telah berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Ini sya'nur rasul. Ini keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun jika mengikuti hawa nafsu orang-orang Yahudi dan Nasrani setelah datang kebenaran, maka beliau termasuk orang-orang yang zalim. Wahasyah, dan ini jauh dari na'am beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak akan mengikuti orang-orang Yahud dan Nasara. Tidak akan mengikuti keinginan atau hawa nafsu orang-orang Yahud dan Nasara. Nah, ini menunjukkan bahwasannya jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja demikian kondisinya, jika mengikuti hawa nafsunya Yahudi dan Nasrani, maka beliau termasuk orang yang zalim, maka apalagi selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika mengikuti hawa nafsu dan keinginan Yahud atau Nasara, ya, maka dia akan termasuk dari golongan orang-orang yang zalim. Nah, ini ancaman yang keras bagi para pengikut hawa nafsu. Ini ancaman yang keras, ya, peringatan yang keras bagi orang yang mengikuti keinginan orang-orang yang menyelisihi syariat Islam. Kita baca penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat di atas. كان النبي صلى الله على آله وسلم من كمال حرصه على هداية الخلق يبذل لهم غاية ما يقدر عليه من النصيحة ويتلطف بهدايتهم ويحزن إذا لم ينقادوا لأمر الله. Adalah Nabi صلى الله على آله وسلم karena sempurnanya kesungguhan beliau untuk memberikan hidayah kepada makhluk, yaitu menunjukkan kebenaran kepada makhluk, maka beliau sallallahu alaihi wasallam karena semangatnya dan bersungguh-sungguhnya yang sempurna, untuk memberikan petunjuk kepada makhluk, yabdzulu lahum ghayata ma yaqdiru alaihi minan nasiha, maka beliau mengerahkan nasihat yang beliau sallallahu alaihi wasallam mampu untuk melakukannya, karena saking semangatnya agar makhluk ini dapat hidayah, dapat petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka beliau juga mengerahkan segala kemampuan beliau untuk memberikan nasihat, memberikan arahan, bimbingan. Bahkan wa yatalattafu bihidayatihim, beliau bersikap lembut supaya orang enggak lari. Bihidayatihim, agar mereka mendapat hidayah. Bahkan beliau mengatakan yassiru wala tu'assiru, ya. Permudahlah, ya. Nah, jangan kalian mempersulit, ya. Nah, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Nah. Beliau sallallahu alaihi wasallam orang yang paling semangat. Paling bersungguh-sungguh, ya, untuk memberikan petunjuk, ya, kepada manusia. Paling bersemangat dan bersungguh-sungguh, ya, menginginkan manusia mendapatkan hidayah, sehingga beliau mengerahkan apa yang beliau mampu, ya, mengerahkan nasihat, bimbingan, arahan, ya, semampu beliau alaihi salatu wassalam. Bahkan beliau bersikap lembut kepada manusia agar manusia mau menerima dakwah beliau, agar manusia mau menerima apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan, yang datangnya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, agar manusia mendapat hidayah, tidak lari dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yahzan idza lam yanqadu li amrillah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih, ya, kalau manusia yang didakwahi ini tidak menerima dakwah beliau alaihi salatu wassalam. Beliau sedih jika manusia tidak tunduk dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sedih beliau. Ya. Nah. Karena beliau orang yang paling cinta terhadap umatnya. Ya. Beliau sangat cinta kepada umatnya. Beliau sangat cinta kepada kaum muslimin. Ya. Beliau sangat cinta kepada umat beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga beliau bersungguh-sungguh, ya, untuk memberikan petunjuk dan bimbingan, arahan, nasihat, ya, kepada manusia. Ya. Dan bahkan beliau sedih jika ternyata mereka tidak tunduk dengan perintah Allah. Sedih beliau. Namun bagaimanapun juga, tugas seorang nabi atau tugas seorang rasul, innama 'alaikal balagh, ya, hanya menyampaikan, ya, inilah perintah Allah, inilah yang Allah larang, ya, dan demikian seterusnya, hanya menyampaikan apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun perkara mereka yang didakwahi ini mau menerima atau tidak, itu bukan urusan nabi atau bukan urusan rasul, tetapi itu adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang memberikan hidayah. Hidayatut taufik biyadillah. Hidayatul taufik ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian pula kita ketika berdakwah, menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan akidah yang benar, yang dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakidah dengan akidah tersebut. Ketika kita sampaikan kepada manusia, kemudian manusia menolak, ya, tidak menerima, ya, maka jangan kemudian kita berputus asa, ya. Jangan kemudian kita karena tidak ada yang menerima dakwah kita, ya, kemudian berhenti dan berputus asa dari dakwah ilallah. Maka ada yang menerima atau tidak ada yang menerima, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya menyampaikan sebatas itu. diterima alhamdulillah. Ya. Nah, tidak diterima, ya, maka urusan dia nanti dengan Allah di akhirat. Yang penting kita sudah menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada umat. Nah. Kalau Rasul dan Nabi saja tugasnya hanya menyampaikan, ya. Nah, maka apalagi kita, ya, yang bukan Nabi dan bukan Rasul. Nah. Taib. Karena perkara hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan Nabi dan bukan di tangan Rasul. Ya. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ya, tidak bisa memberikan hidayah, ya, kepada keluarganya, kepada anaknya, ya. Karena hidayah taufik di tangan Allah. Nabi Lut alaihi salatu wasalam juga demikian, tidak bisa memberikan hidayah kepada istrinya. Nah, karena hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya, ya, Abu Talib, yang sangat harap, yang sangat beliau harapkan agar mendapatkan hidayah. Nah, dan banyak dari keluarga-keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam yang mati di atas kekufuran dan kemusyrikan. Ya. Karena tugas Rasul atau Nabi hanya menyampaikan. Ya. Adapun mereka menerima atau tidak, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bersungguh-sungguh, ya, naam, untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada manusia. Beliau paling semangat, ya, paling bersungguh-sungguh agar manusia mendapatkan hidayah dari Allah. Sehingga beliau banyak memberikan nasihat, ya, banyak memberikan bimbingan dan arahan, ya, di tengah-tengah kaum musyrikin, ya, yang memusuhi beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau tetap sabar berdakwah. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, niscaya kalian beruntung. Nah, walaupun konsekuensinya dilempar, ya, diusir dan seterusnya. Nah, namun beliau tetap semangat karena, nah, beliau sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan manusia agar mendapatkan hidayah. Sehingga beliau kerahkan kemampuan beliau untuk memberikan nasihat dan menyampaikan, menjelaskan kepada manusia. Walaupun konsekuensinya tadi akan ada penolakan, akan ada pengusiran, akan ada ini dan itu. Ini sudah sunnatullah. Ini sudah ketentuan dan ketetapan Allah, ya. Sebagaimana ini yang dialami oleh para nabi dan para rasul, ketika mereka membawa kebenaran dan menyampaikan kebenaran, ya, mereka mengalami hal-hal yang demikian, ya, ditolak, diusir, di ini dan itu, ya. Nah, dan apa yang mereka alami lebih dahsyat, ya, ya, lebih berat daripada apa yang sedang kita alami, ya. Nah. Alhamdulillah kalau kita belum sampai diusir, ya, nah, ketika berdakwah. Nah, alhamdulillah, para nabi dan para rasul mengalami hal-hal yang lebih berat, ya, ketika menyampaikan kebenaran. Kemudian qala Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, dan juga perkara yang tidak kalah pentingnya, ya ikhwah. Nah, ketika kita mendakwahkan agama ini kepada manusia agar mereka mendapatkan hidayah, ya, yang tidak kalah pentingnya adalah addu'a. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar manusia semuanya mendapatkan hidayah, petunjuk, agar mereka semua berada di atas jalan kebenaran. Banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, fakana minal kuffari man tamarrada an amrillah wastakbara ala rasulillah wa tarakal huda amdan wa udwanan. Dan adalah dari kalangan orang-orang kafir, ketika didakwahi, dari mereka ada yang angkuh dari perintah Allah, sombong terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan memusuhi beliau, membenci beliau, bahkan memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tarakal huda, dan dia meninggalkan petunjuk, tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amdan wa udwanan, meninggalkan petunjuk sengaja. Sengaja. Padahal dia tahu bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu benar. Tapi dia tidak mau ikut. Amdan, karena unsur kesengajaan, wa udwanan, dan juga karena adanya permusuhan dan kebencian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faminhum, di antara orang-orang kafir yang seperti ini, yang angkuh dari perintah Allah, sombong terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan petunjuk karena sengaja dan karena benci dan memusuhi, di antara orang-orang kafir yang seperti ini adalah al-yahud wan nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ahlul kitab al-awwal, ahlul kitab yang pertama, itu al-yahud wan nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Alladzina kafaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yaqinin la an jahlin. Yang mereka ini ingkar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ilmin. Ingkar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tahu. Padahal tahu kebenaran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La an jahlin, bukan pengingkaran itu karena kebodohan, bukan. Yahudi Nasrani bukan karena bodoh. Mereka menentang dan mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan karena bodoh. Nah, tetapi dalam keadaan mereka tahu. Bukan mereka enggak tahu. Mereka tahu kenapa? Karena disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Bahkan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Taurat, dalam Injil. Nah, sehingga mereka sesat di atas ilmu. Falihadza akhbarahu Allah ta'ala annaka law ataita alladhina utul kitaba bikulli ayah ay bikulli burhanin wa dalilin yuwaddihu qawlak wa yubayyin ma tad'u ilaih ma tabi'u kiblatak. Oleh karena ini Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya engkau ya Muhammad, jika engkau mendatangkan semua ayat, itu semua burhan, semua penjelasan, wa dalil, dan semua dalil, engkau datangkan kepada orang-orang yang diberikan Alkitab, yaitu engkau datangkan, engkau sampaikan kepada Yahudi dan Nasrani. Nah, dalil-dalil dan ayat-ayat dan penjelasan-penjelasan yang menjelaskan ucapanmu bahwasannya apa yang ada padamu itu benar, wa yubayyin ma tad'u ilaihi, dan menjelaskan na'am apa yang engkau dakwahkan itu adalah benar, dan bahwasannya perubahan kiblat ke arah Ka'bah itu adalah benar, datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, jika engkau datangkan dalil-dalil, ayat-ayat, semuanya penjelasan, keterangan, semuanya kepada mereka, ma tabi'u kiblatak, mereka tetap tidak akan mengikuti kiblatmu. Nah, jadi orang-orang Yahud dan Nasara, sekalipun kita mendatangkan dalil, penjelasan, bukti, dan ini semuanya jelas, seperti jelasnya matahari di siang bolong. Nah, tetapi mereka tidak akan mengikuti kebenaran tersebut. Mereka tidak akan mengikuti kiblatmu ya Muhammad. Ay ma tabi'uk. Itu mereka tidak akan mengikuti engkau. Nah, walaupun secara sebab ini tentang masalah kiblat, namun secara umum mereka memang tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya dalam masalah kiblat, tetapi dalam masalah-masalah yang lain. Sehingga makna wa ma tabi'u kiblatak, engkau mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, ay ma tabi'uka. Artinya adalah mereka Yahud dan Nasara tidak akan mengikuti engkau dalam semua urusan, bukan hanya dalam masalah kiblat. Li'anna tiba'al kiblat dalilun ala tiba'ihi. Kenapa di sini hanya disebutkan masalah kiblat? Karena mengikuti kiblat, nah, kalau mereka mau mengikuti kiblat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalil ala tiba'ihi, maka ini merupakan dalil bahwasanya mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka tidak mau mengikuti kiblatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya kiblat kaum muslimin adalah ke Ka'bah, mereka tidak mau mengikuti. Kenapa? Karena memang mereka tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukan hanya dalam masalah kiblat. Wa li'anna sababahu wa sya'nul kiblah. Dan juga karena di sini sebabnya adalah masalah urusan kiblat. Wa inna makanal amru kadzalik. Dan sesungguhnya urusannya memang demikian. Mereka itu tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum mu'anidun, karena mereka adalah orang-orang yang suka menentang. Itu suka menentang kebenaran. Mu'anid. Araful haqqa wa tarakuh. Mereka faham dan mengerti kebenaran. Tarakuh, tetapi mereka meninggalkannya. Tahu bahwasannya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran, tetapi mereka meninggalkannya. Seperti ketika mereka hendak mengetes ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahudi ini memerintahkan kepada seseorang, kamu tanya kepada Muhammad tentang ruh. Kalau Muhammad itu tidak menjawab, berarti dia bukan nabi. Padahal Yahudi ini tahu bahwasannya kalau beliau sallallahu alaihi wasallam pasti tidak akan menjawab masalah ruh. Karena ruh adalah urusan Allah. Qulir ruh min amri rabbi. Diperintahkan orang ini untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ruh. Maka Yahudi ini mengatakan, pasti Muhammad tidak akan menjawab. Atau kalau Muhammad tidak menjawab, berarti dia bukan nabi. Dan Yahudi ini sudah yakin bahwasanya Nabi Muhammad tidak akan menjawab. Karena dia tahu kebenaran. Masalah ruh itu masalah Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan Allah masalah ruh. Yas'alunaka anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Apa ayat selanjutnya? Qulir ruh min amri rabbi. Katakanlah, jawablah kepada mereka bahwasanya ruh itu adalah urusan Rabbku, urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang yang diutus oleh Yahudi ini, maka Rasulullah SAW terdiam. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab karena beliau sallallahu alaihi wasallam tidak sembarangan menjawab sampai ada wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab. Dan Yahudi ini tahu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan menjawab. Tetapi karena ingin menyesatkan orang lain Yahudi ini, maka dia mengatakan kepada orang yang mau disesatkan ini, ya, kalau Muhammad enggak menjawab berarti dia bukan nabi. Ini jahatnya orang-orang Yahudi. Mereka itu sesat di atas ilmu. Padahal mereka tahu kebenaran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka enggan mengikuti karena inad dan karena penentangan, wa hasadan dan juga karena kedengkian dan kesombongan yang ada pada mereka. Fal ayatu innama tufidu wa yantafi'u biha man yatatallabul haq. Wa huwa mustabihun alaih fatuwaddihu lahul ayat albayyinat. Nah. Tidak bermanfaat ayat-ayat kepada mereka ahlul kitab Yahud dan Nasara, walaupun semua ayat penjelasan keterangan dalil disampaikan kepada mereka, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu ya Muhammad. Karena ayat-ayat itu hanyalah berfaedah dan bermanfaat hanya bagi orang-orang yang mencari kebenaran. Nah, wahwa mustabihun alaih, dan orang yang memang pencari kebenaran ini tersamarkan kebenaran kepadanya, tersamarkan. Kemudian datang ayat menjelaskan bahwasanya ini loh kebenaran. Maka orang seperti ini dia akan mudah menerima ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau jiwanya adalah jiwa yang menerima kebenaran. Baik, orang yang senang dengan kebaikan. Orang yang menerima kebenaran. Orang yang mencari-cari kebenaran. Kalau Yahudi dan Nasrani, jiwanya bukan jiwa mencari kebenaran. Karena memang mereka sudah tahu kebenaran, kemudian meninggalkan. Nah, sehingga ayat-ayat Allah tidak bermanfaat bagi mereka. Nah, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala hanya bermanfaat bagi orang-orang yang mencari kebenaran. Nah, sehingga ketika kebenaran itu samar baginya, ya, kemudian datang ayat menjelaskan tentang kebenaran tersebut, maka dia menerima kebenaran tersebut setelah dijelaskan dengan ayat-ayat tadi. Wa amma man jazama bi adami ittiba'il haqq fala hilata fi. Adapun orang yang memastikan tidak mengikuti kebenaran seperti Yahudi dan Nasrani, ya, maka tidak ada alasan bagi dia. Nah. Sebanyak apapun ayat yang kita datangkan enggak akan diterima. Nah. Maka hati-hati dari menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hati-hati. Yang ketika disampaikan dalil, ayat, hadis dan seterusnya, nah, dia tidak menerima. Dia malah menjawab, nah, kami sudah dari dulu kayak gini, ya. Nah, kalian tuh baru anak kemarin sore, ya. Nah, dari dulu nenek moyang kami seperti ini. Nah, jawabannya persis seperti jawaban orang-orang jahiliyah, musyrikin jahiliyah, ya, dan juga orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, ketika datang ayat hadis kepada mereka kebenaran, ya, mereka menolak kayak dengan alasan tadi. Nah, ada yang alasannya karena ini sudah nenek moyang kami sudah dari dulu seperti ini. Nah, Allahul musta'an, betapa kerasnya hati manusia tidak menerima ayat-ayat Allah, ya. Tidak menerima sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati dari menyerupai orang-orang Yahudi yang seperti ini dan orang-orang Nasrani. Yang mereka tidak menerima walaupun semua dalil kita datangkan. Kemudian qala Syekh wa aidan fa inna ikhtilafahum fi ma bainahum hasil wa ba'dhum ghairu tabi'in qiblat ba'd. Dan juga perselisihan di antara mereka juga ada. Nah. Al-Yahud enggak cocok dengan Nasara. An-Nasara enggak cocok dengan Yahud, ya. Bahkan di antara mereka pun, ya. Nah. Enggak cocok, ya. Karena perselisihan di antara mereka, di tengah-tengah mereka itu hasil ada. Sehingga sebagian mereka enggak mau mengikuti kiblat sebagian yang lainnya. Yahud enggak mau mengikuti kiblatnya Nasoro. Nasoro juga enggak mau mengikuti kiblatnya Yahud. Falaisa bighoribin minhum ma'adhalik an la yattabi'u kiblat. Ya Muhammad, maka enggak aneh kalau mereka Yahudi dan Nasrani itu enggak akan mengikuti kiblatmu ya Muhammad. Tidak aneh. Mereka saja, sesama mereka saja enggak mau mengikuti kiblatnya. Yahudi enggak mau mengikuti kiblatnya Nasrani, Nasrani enggak mau mengikuti kiblatnya Yahudi. Ya, maka enggak aneh kalau mereka enggak mau mengikuti kiblatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa humul a'da haqiqatal hasadah. Mereka itu adalah musuh-musuh yang penuh dengan kedengkian. Yahudi dan Nasrani ini musuh-musuh yang penuh dengan kedengkian. Ya. Nah. Di antara mereka berselisih, ya. Enggak saling cocok. Tetapi ketika menyerang kaum muslimin, menghadapi kaum muslimin bersatu, ya. Nah, bergabung kalau sedang menyerang kaum muslimin. Nah, padahal hati-hati mereka itu berselisih. Nah, ini liciknya para musuh-musuh Islam. Nah, ketika menyerang kaum muslimin bersatu, padahal mereka berselisih di antara mereka. Nah, ketika tidak menyerang kaum muslimin. Nah. Allahul musta'an. Kemudian wa qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma anta bitabi'in kiblatahum, dan engkau ya Muhammad tidak akan mengikuti kiblat mereka. Ablag min qaulihi wa la tattabi'. Kalimat ini lebih ablak, lebih jelas, lebih mengena daripada kalimat wala tattabi', engkau tidak mengikuti. Jadi kalimat wa ma anta bitabi'in kiblatahum itu lebih ablak, lebih jelas, lebih mengena daripada kalimat wala tattabi'. Engkau tidak akan mengikuti kiblat mereka, ini kalimat itu lebih jelas, lebih mengena daripada kalimat wala tattabi', engkau tidak mengikuti. Engkau tidak mengikuti kiblat mereka. Lianna dzalika yatadammanu annahu sallallahu alaihi wasallam ittasafa bi mukhalafatihim. Yang demikian karena Rasulullah, lianna dzalik, karena yang demikian karena mengandung makna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat na'am menyelisihi mereka. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam na'am ucapan dan perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam selalu berusaha untuk menyelisihi al-Yahud dan Nasara. Hatta dalam masalah puasa, puasa Asyura atau 10 Muharram, ya. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahwasannya Yahudi juga puasa tanggal 10, maka beliau mengatakan, kalau begitu tahun depan kita puasa juga tanggal 9. Berarti kaum muslimin puasanya 9-10. Nah, untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka juga ikut puasa pada tanggal 10. Tetapi tidak sampai pada tahun berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Sangat bersungguh-sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah. Ya. Fala yumkin wuqu'u dzalika minhu. Nah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat na'am selalu ingin menyelisihi Yahudi dan Nasara, ya. Maka tidak mungkin na'am hal itu terjadi, yaitu Rasulullah mengikuti kiblat mereka, itu enggak mungkin terjadi. Nah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling semangat untuk menyelisih orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian walam yaqul walau atau bikulli ayah, ya. Li'annahum la dalila lahum ala qaulihim. Dan dalam firman ini Allah tidak mengatakan walaupun mereka mendatangkan semua ayat. Nah, jadi beda ketika tadi, ya Muhammad, jika engkau mendatangkan semua ayat kepada ahlul kitab, maka mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Giliran kalimat berikutnya, wa ma anta, dan engkau ya Muhammad tidak akan mengikuti kiblat mereka, Allah tidak mengatakan walaupun mereka mendatangkan dalil atau ayat, semua ayat. Nah, Allah tidak mengatakan demikian. Kenapa? Karena memang mereka ahlul kitab la dalil lahum ala qaulihim. Enggak ada dalilnya, enggak punya dalil. Ya. Nah, mereka enggak punya dalil atas apa yang sedang mereka amalkan. Enggak ada. Wa kadzalika idza tabayyana al-haq bi adillatihi al-yaqiniyah lam yalzam al-ityan bi ajwibati syubah al-waridati alaihi. Demikian pula kalau kebenaran itu sudah jelas dengan dalil-dalilnya, ya. Nah, ayat-ayatnya, ya, jelas kebenaran itu. Maka kalau sudah jelas tidak mengharuskan seseorang itu membantah syubhat-syubhat. Tidak mengharuskan seseorang itu menjawab syubhat yang datang terhadap kebenaran tersebut. Nah, tidak mengharuskan. Li'anna hal haddalah, karena yang namanya syubhat itu enggak ada batasannya. Banyak syubhat-syubhat, ya. Nah, yang menyerang kebenaran tersebut. Wa li'annahu ya'lamu butlanah, dan juga karena na'am dia tahu, ya, kebatilan syubhat-syubhat tersebut. Lil ilmi bi anna kullama nafal haqqal wadih fa huwa batil. Yaitu kita ketahui bahwasannya semua yang na'am menafikan atau bertentangan dengan kebenaran yang jelas, ya, fahuwa batil, maka dia adalah kebatilan. Yang menyelisihi kebenaran yang sudah jelas, ya, maka itu adalah kebatilan. Fayakunu hillu syubhai min babi tabarru', sehingga kalaupun ada syubhat yang dijawab, ya, dijelaskan na'am bantahannya, ini min babi tabarru', ini termasuk dari bab tabarru', ya, karena kebaikan dan kedermawanan. Nah, ya. Taib. Bukan karena keharusan, ya, mendatangkan jawaban terhadap syubhat tersebut. Tidak. Kenapa? Karena hak al-haq ini sudah jelas, ya. Al-haq sudah jelas, datang syubhat. Nah, maka apa? Tidak harus menjawab syubhat ini. Kenapa? Karena kebenaran sudah jelas sekali. Nah, adapun kalau kita menjawab syubhat ini kedermawanan kita saja, kebaikan kita untuk orang ini dengan menjawab syubhat tersebut. Wala inittaba'ta ahwa'ahum innama qala ahwa'ahum wa lam yaqul dinahum li'anna ma hum 'alaihi mujarrad ahwiyatin nafs. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika engkau ya Muhammad mengikuti keinginan mereka, hawa nafsu mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan ahwa'ahum, hawa mereka, hawa nafsu mereka, keinginan mereka. Allah tidak mengikuti dinahum. Jika engkau ya Muhammad mengikuti agama mereka. Allah tidak mengatakan ini, tetapi Allah mengatakan jika engkau ya Muhammad mengikuti hawa nafsu mereka. Kenapa Allah tidak mengatakan jika engkau mengikuti agama mereka? Kenapa? Karena mereka itu na'am, keyakinan mereka itu adalah mujarrad ahwiyatin nafsi. Keyakinan mereka itu hanya hawa nafsu semata, ya. Bukan agama, tetapi hawa nafsu semata. Hatta hum fi qulubihim ya'lamuna annahu laisa bidin, bahkan hati mereka mengakui bahwasannya apa yang mereka yakin itu bukan agama. Al-Yahud, ya, mengakui, mengetahui apa yang mereka yakin itu bukan agama, hawa nafsu. Demikian pula Nasara. Nah, wa man tarakad din ittaba'al hawa la mahala. Barang siapa yang meninggalkan agama yang benar, maka mesti dia akan mengikuti hawa nafsu. Kalau seorang tidak mengikuti kebenaran, maka apa? Nah, dia berarti mengikuti kebatilan. Allah Ta'ala, Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Pernahkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Itu sebagai sesembahannya. Nah, jadi apa? Mereka mengikuti hawa nafsu. Nah, yang mereka anggap sebagai ad-din, agama. Padahal bukan agama. Min ba'di ma ja'aka minal ilmi. Jika engkau mengikuti mereka atau hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu ilmu, wahai Muhammad, bi annaka 'alal haq, yaitu ilmu bahwasanya engkau di atas kebenaran, wa hum 'alal batil, sedangkan mereka di atas kebatilan, jika engkau mengikuti mereka, innaka idzan, kalau begitu engkau, ai inittaba'tahum, yaitu jika engkau mengikuti mereka, fa hadza ihtiraz, maka ini adalah ihtiraz, li'alla tanfasilu hadhihi al-jumlah 'amma qablaha, ini adalah ihtiraz, na'am, bentuk pemeliharaan, ya, kalimat li'alla tanfasilu hadhil jumlah amma qablaha, agar supaya kalimat ini tidak terpisah dari kalimat sebelumnya. Walau fil afham, walaupun dalam sekedar pemahaman. Walaupun dalam sekedar pemahaman. Sehingga jika engkau ya Muhammad mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang ilmu kepadamu, ya, maka sesungguhnya engkau kalau begitu termasuk daripada orang-orang yang zalim. Aidakhilun fihim, yaitu masuk dalam kategori mereka. Wa mundarijun fi jumlatihim, dan masuk dalam golongan mereka. Wa ayyu dhulmin a'zham min dhulmi man 'alimal haqq wal batil wa atharal batila 'alal haqq, dan kezaliman mana yang lebih zalim, kezaliman apa yang lebih besar dibandingkan kezaliman orang yang mengetahui kebenaran dan mengetahui kebatilan tetapi dia mengutamakan kebatilan daripada kebenaran. Ini orang yang paling zalim. Dia mengetahui ini benar, ini batil, kemudian dia mengikuti kebatilan. Inilah orang yang azlam, orang yang paling zalim. Wahada, dan ini wa in kana al khitab lahu sallallahu alaihi wasallam, walaupun khitabnya yang diajak bicara adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mengikuti hawa nafsu ahlul kitab setelah datang ilmu kepada engkau, maka engkau termasuk daripada orang yang zalim. Walaupun ini khitab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna ummatahu dakhilatun fi dzalik, tetapi umatnya juga masuk dalam na'am khitab ini. Umatnya juga masuk dalam hukum ini, yaitu jika kita semua manusia mengikuti hawa nafsu ahlul kitab, mengikuti hawa nafsu orang-orang yang Allah sesatkan dari jalannya, setelah jelas kebenaran, setelah tahu na'am dan datang ilmu kepadanya, berarti dia termasuk orang-orang yang zalim, sesat di atas pengetahuan, sesat di atas ilmu. Wa aidan fa idza kana huwa sallallahu alaihi wasallam law fa'ala dzalika wa hasya sara dzaliman ma'a ulwi martabatihi wa kasrati hasanatihi fa ghairuhu min babi aula wa ahra. Kemudian yang terakhir juga, apabila na'am jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang seperti ini, yaitu mengikuti hawa nafsunya ahlul kitab setelah datang ilmu kepada beliau, jika beliau kondisinya seperti ini, jika melakukan seperti ini, dan ini jauh dari beliau karena beliau tidak akan mengikuti ahlul kitab, namun jika beliau melakukan seperti ini, maka beliau termasuk orang yang zalim. Nah, walaupun kedudukan beliau tinggi dan kebaikan beliau banyak, nah, walaupun kedudukannya tinggi sebagai seorang rasul dan kebaikannya banyak, ya, nah, namun jika melakukan hal yang seperti ini, mengikuti hawa nafsu ahlul kitab, nah, maka beliau termasuk orang yang zalim. Maka apalagi selain beliau, ya, selain beliau sallallahu alaihi wasallam, nah, itu lebih pantas dan lebih layak menjadi orang yang zalim ketika mengikuti hawa nafsu orang-orang yang Allah sesatkan dari jalan Allah. Ketika mengikuti hawa nafsu ahlul kitab, al-Yahud ataupun Nasara dan yang lainnya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk selalu mengikuti kebenaran. Nah, dan agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari segala bentuk kesesatan. Nah, taib. Allahumma arinal haqqa haqqa warjukna tiba'ah wa arinal batila batila warjukna jtinabah. Naam, nastafi bihadal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.